Bismillah. Jadi apa itu al-faraid? Nah, lugatan al-mujab al-maktub. Silahkan. Silahkan. Mawarith. Al-ilmu bi kismati mawarith. Fikhan wahi sahabat. Salah fikihnya, baik dia tahu kalau seorang meninggal maka ada berasnya ini dapat sekian, hisab hitungannya, pembagiannya. Nanti contohnya, mudah-mudahan sampai kita hari ini, ya di satu masalah, ketika seorang meninggal misalnya, meninggalkan seorang suami dan seorang saudari sekandung. Kita tahu kalau secara fikih itu suami, ya kalau tidak punya anak, seorang istri meninggalkan suami, seorang istri meninggal dunia tidak punya anak, maka suaminya dapat setengah fikihnya, setengah. Punya saudari perempuan dapat setengah kalau seorang. Ini fikihnya. Tapi kalau pembagiannya nanti dilihat hisabnya. Bagaimana kita nanti insya Allah mudah-mudahan sampai hari ini ke situ. Nah, faedahnya. Nah, misalun nasibin nasibik li warisin ilahi. Hukmu ta'allul faraid fardu kifayah. Jadi, laqama bihi man yakfi saqata al-fardu al-baqiyatil nas. Hak-hak yang terkait dengan tarikah peninggalan semayit ada berapa? Ada 5. Kenapa beliau sebutkan murtabah? Kata beliau murtabah maksudnya? Iya, harus berurutan. Dipenuhi dulu poin yang pertama. Kalau sudah terpenuhi baru poin yang kedua. Jangan melangkah. Jangan melangkahi poin yang ketiga atau keempat. Padahal poin-poin di atasnya belum terpenuhi. Itu harus murtabah. Nah, yang pertama untuk tazhiz apa namanya mayit untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, baik. Ya, dain yang mu'allaq birahan atau muwassaq birahan yang ada gadaiannya. Kemudian yang ketiga, ya, adain mursal. Adain mursalah yang tidak ada gadaiannya. Baik terkait dengan hutang dia kepada Allah, ya, nazar, zakat, atau hutang-hutang dia kepada manusia. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, arabi'ah atau arabi' hak yang keempat yang terkait dengan tarikatul mayyit adalah al-wasiyatul jaizah. Wasiat yang dibolehkan. Wasiat yang dibolehkan itu yang terpenuhi padanya 2 syarat. Wasiat yang jaizah itu yang terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama adalah syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Tidak lebih dari sepertiga seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah kita baca dalam Riyadhus Shalihin. Ya, kita ketika beliau ingin berwasiat dengan seluruh hartanya, setengah hartanya, sampai sepertiga hartanya. Dan itu pun kata Rasulullah sepertiganya sudah banyak. As-suruth was-suruthu kathir. Nah, bahkan Ibn Abbas menyatakan kalau seandainya mereka yaquddu ila rubu, ya mengurangi sampai seperempat. Kemudian yang kedua adalah li ghairi waris. Iya. Tidak untuk ahli waris. Asy-Syalbani rahimahullah dalam Hikamul Janaiz menguatkan hadisnya, la wasiyata li warisin. Ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yang pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga, dan yang kedua, tidak diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian waris. Wasiat ikhwan rahiman rahimakumullah itu ada yang hukumnya wajib, seorang berwasiat dengannya, ada yang hukumnya mustahab. Yang hukumnya wajib, ya, itu adalah terkait dengan hukuk, hak yang alaih, yang wajib harus ditunaikan oleh si mayit. Ya, misal hutang-hutang dia. Dia pernah berhutang bersebulan. Dia pernah meminjam uang bersebulan. Atau wada'i, tidak di depan orang. Ya, orang menitip ke dia sekian. Agar jangan sampai ahli waris mengira itu adalah uang dia, harta dia. Maka wajib untuk memberikan wasiat. Bahwasanya saya punya hutang kepada sebulan, punya tanggungan kepada sebulan. Ya, ini harta ini dan itu adalah punya sebulan, titipan sebulan. Intinya, ketika ada hukukul ghair, hak-hak orang lain yang wajib ditunaikan, maka wajib dia berwasiat. Ya, sehingga Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Akhbar Janaiz menyebutkan di antara yang wajib atas seorang al-marid yang sakit adalah menulis wasiat. Iya, maksudnya ini, wasiat-wasiat yang terkait dengan hak hukuk orang lain kepada dia yang wajib dia tunaikan. Ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, ma hakum ri'in muslimin yabit rayataini illa wasiyatuhu indah hukamah kelar Rasulullah SAW. Ya, tidaklah pantas, tidak benar seorang muslim bermalam dua malam, ya, kecuali dalam keadaan wasiat dia ada di sisinya. Itu ketika wasiat-wasiat yang wajib harus dia tunaikan. Dan yang terpenting juga, yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Hikamul Janaiz, di antara wasiat yang terpenting juga adalah wasiat. Yang ini juga wajib untuk diselenggarakan pengurusan jenazahnya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus beliau sebutkan dalam Hikamul Janaiz, di antara wasiat yang harus ditulis disampaikan oleh seorang marid adalah dia berwasiat kepada warisnya agar penyelenggaraan jenazahnya, pengurusan jenazahnya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun wasiat yang mustahabbah, ya, yaitu wasiat yang terkait dengan tabarru' al-mayyit ba'dal maut. Ya, tabarru' ar-rajul ba'dal maut, pemberian dia dengan sukarela setelah kematiannya. Ya, punya harta banyak, dia yakin kalau seandainya diberikan sebagai wasiat, ahli waris masih terpenuhi. Ia kan hukum asalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, innaka antadhara warasataka agniya, ya khairunaka min antadharhum yatakaffafuna an-nas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau tinggalkan anak-anakmu ahli warismu dalam keadaan cukup, itu lebih bagus daripada kamu tinggalkan dalam keadaan minta-minta mengharap kepada manusia. Iya, dia yakin hartanya banyak sehingga ada untuk ahli waris, sehingga dia ingin tabarruk. Kalau saya meninggal dunia, nah, saya ingin sebagian harta saya diberikan untuk yatama atau untuk ma'had atau untuk apa yang untuk dakwah, wasiat. Ini yang mustahabbah. Tetapi wasiat yang berupa tabarruk ini, yang mustahabbah ini, pemberian harta dia yang tersisa nanti, itu harus dua syaratnya. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalannya, dan tidak boleh untuk ahli waris. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wahiya ma kanat bisurufi fa'aqal, yaitu yang wasiat tersebut dengan sepertiga atau kurang, dan kurang. Yang kedua, li ghairi warithin, untuk selain ahli waris yang mendapat waris. Saya ulangi, untuk selain ahli waris yang mendapatkan bagian waris. Ya. Nanti di bab-bab berikutnya ada namanya bab hajib mahjub. Seorang hukum asalnya dari sisi hitungan mungkin sebetulnya termasuk bisa dapat waris, tapi dia mahjub, terhalang oleh orang-orang di atasnya yang lebih dekat dengan si mayit, sehingga tidak dapat bagaimana waris. Nah, seperti ini bisa. Qala rahimahullahu ta'ala, contohnya misalnya seorang tadi, ukht syaqiqah, saudari sekandung. Kalau seorang meninggal dunia, nanti di antara ashabul furud adalah al-ukht syaqiqah. Dia bisa mendapat waris dari seorang saudari meninggal dunia. Ya, tapi ketika saudara ini punya anak laki-laki, ya, sudah selesai, tidak kebagian. Sudah untuk anak-anaknya, untuk istrinya, anaknya, anak laki-laki, anak perempuannya, sehingga ukhtus syaqiqah tidak dapat apa-apa. Kalau seperti ini, maka ketika si mayit memberikan wasiat untuknya, bisa. Sehingga saya ulangi lagi terjemahan saya, dan tidak untuk ahli waris yang mendapatkan bagian waris ketika itu. Rahimahun rahimahumullah, antum lihat di sini, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan wasiat itu di tingkatan yang keempat. Berarti yang pertama untuk pengurusan jenazah dulu, kalau ada sisa peninggalannya baru untuk membayar hutang yang bergade, ada gadeannya. Kalau masih ada sisa, baru untuk membayar hutang-hutang yang tidak ada jaminannya, tidak ada gadeannya. Ya. Yang keempat baru wasiat. Wasiat itu urutannya setelah hutang. Nah, dan itu adalah ijma. Dinukil, ya, ada yang ijma tentang masalah ini. Ijma para ulama bahwasanya hutang itu muqaddam daripada warisah, daripada wasiat. Ijma para ulama bahwasanya hutang itu harus didahulukan daripada wasiat. Ya, hutang harus didahulukan wasiat adalah ijma. Sehingga hutang dulu baru wasiat. Ada iskal terkait dengan ayat Allah dalam ayat waris. Ya, sebutkan dalam ayat waris wasiat dulu. Mim ba'di wasiyatin awdain. min ba'di wasiyatin, setelah disebutkan tentang ya mustahik terhadap waris, disebutkan bahasa itu dibagi setelah min ba'di wasiyatin aw dain, setelah wasiat atau hutang. Disebut wasiat lebih dulu daripada hutang. Padahal urutannya di sini hutang dulu baru wasiat. Tapi disebutkan dalam ayat Allah min ba'di wasiyatin aw dain, wasiat dulu baru hutang. Disebut oleh ulama kita di antara syarah rahimahullah juga menyebutkan dalam tashil faraid, disebutkan wasiat lebih dahulu yang pertama karena lihtimam, agar dipentingkan. Lihtimam, ya, karena bisa jadi wasiat itu diremehkan, disepelekan. Ya, si mayit sebutnya punya wasiat, tapi ahli warisnya menyepelekannya, tersahul. Ia tidak mementingkan wasiat ayahnya, wasiat orang meninggal dari kerabatnya. Sehingga lihtimam, ia untuk menerangkan pentingnya wasiat, al-dahurukan. Min ba'di wasiyatin audain. Yang kedua kata ulama kita, karena ia wasiat itu tidak ada mutalib. Tidak ada mutalib. Tidak ada yang menuntutnya. Ia, kalau hutang, mungkin seorang meninggal, diberitakan meninggal, barang siapa yang punya piutang kepada ayah saya, segera hubungi. Sudah banyak mungkin datang orang, ya talib, duyun. Banyak orang yang, ya, nuntut, meminta ganti, sudah bayar hutang-hutang. Itu dain. Adapun wasiat, tidak ada yang talib, bahkan mungkin tidak ada yang tahu, kecuali beberapa orang. Mungkin sebelum meninggal, si mayit yang meninggal tadi, berwasiat di tulisannya, atau mungkin kepada dua atau tiga orang. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi yang dapat wasiat tidak tahu. Sehingga tidak ada mutalibnya. Kan tidak ada yang menuntutnya, maka dipentingkan agar tidak dilalaikan, agar ditunaikan, disebut dengan wasiat itu min ba'di wasiyatin aw dain. Yang pertama karena ya untuk dipentingkan, jangan sepelekan. Yang kedua karena wasiat tidak akan ada menuntut. Berbeda dengan hutang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup aja. Wallahu a'lam bishawab.